cinta berpisah jua kita akhirnya. Selamat tinggal kenangan masa. Jauhnya perbezaan hidup yang ku jalani, kau bagaikan kilauan intan permata di dadari. Ibaratmu yang tak mungkin sentuh mentari, kau jauh tinggi di sana, tak mungkin tergapai apa gitu bermimpi kasih. Lelahkan ku pagi, maafkan kasih diriku yang tak mungkin menggenggam bara api cinta asmara. Coba lupakanlah kisah kasih kita yang pernah ada. Seinginanku dirimu pasti bisa melupakanku kasih untuk selamanya. Hapus air mata, usah larutkan hati dalam warna. Sudah menjadi takdirnya cinta berpisah jua kita akhirnya. Selamat tinggal kenangan.